Bismillah untuk Gopay. Kalau kita mencermati penjelasan para ustadz kita, Dr. Erwan di Dr. Arifin Badri, Ustadz Aminur Rais sendiri, masing-masing punya sudut pandang, punya tasawur yang berbeda-beda, gitu ya. Dan para ulama pun demikian, fatwanya berbeda-beda tentang Gopay ini atau yang semisalnya. Maka saya pribadi menyarankan untuk apa? Semaksimal mungkin selama kita tidak terpaksa menggunakannya, itu tidak perlu kita menggunakannya. Biasanya yang membuat kita tertarik menggunakan yang semisal GoPay ini, Dana dan yang lainnya adalah karena ada bonus-bonus potongan. Padahal kalau kita perhatikan berapa sih bonus yang kita dapatkan, potongan yang kita dapatkan, rasanya tidak sebanding dengan resiko yang akan kita alami. Kalau itu memang yang dikatakan sebagian asatid bahwa itu adalah hutang yang bisa menimbulkan manfaat, atau sebagian mengatakan itu titipan, maka dalam hal yang syubhat ini yang terbaik adalah menghindarinya. Sedangkan untuk Bitcoin, wallah alam, mungkin bisa ditanyakan kepada para asatid yang lebih ahli dalam masalah ini.